Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahama ba'd. Masih pada apa yang diberitakan, yang dikabarkan dalam suhuf Musa, suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa laysa al-insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma jazahu jazaa al-awfa. Dan telah dijelaskan secara panjang lebar makna wa laysa al-insani illa ma sa'a, dan terkait dengan ini tambih peringatan mengenai kesalahan banyak dari kaum muslimin yang punya kebiasaan sibuk menghadiahkan amalan, pahala amalannya kepada orang mati, mengirim pahala amalan kepada orang mati. Dan sebagai tambahan, Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan meskipun seandainya kita berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad bahwa jika suatu amal ibadah yang dikerjakan oleh seseorang kemudian pahalanya dihadiahkan, diberikan kepada muslim yang lain sudah meninggal, itu bisa sampai ya. Nah, pendapat itu ada dinukil dari Imam Ahmad, meskipun yang telah kita dengar sebelumnya dari guru Imam Ahmad al-Imam Syafi'i lebih kuat ya. Bahwa itu tidak bisa kecuali yang masuk dalam makna ayat seperti anak kepada orang tua dan hal-hal yang ditetapkan oleh nas Al-Quran dan Sunnah yang merupakan perkecualian apa yang telah kita dengar sebelumnya. Nah, Ibn Uthaymin menjelaskan bahwa seandainya seseorang berpendapat seperti Imam Ahmad yang berbeda dengan apa yang telah kita pelajari, ini bahwa bisa menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah mati. Tapi kata Ibn Uthaymin, فإنما عليه عمل الناس اليوم مخالف لهذا الكلام. Sesungguhnya apa yang dilakukan, apa yang diamalkan oleh orang-orang kaum muslimin di hari ini berbeda dengan ucapan ini, dengan ucapannya Imam Ahmad. إن الناس اليوم تجدهم يهدون كثيرا من العمل الصالح للأموات. Karena sesungguhnya kaum muslimin hari ini di zaman kita, engkau mendapati mereka menghadiahkan, mengirimkan banyak dari amal-amal soleh mereka kepada orang-orang yang telah meninggal. Ya'tamiru lil mayyit daiman, berumrah ya, selalu pahalanya untuk orang mati. Wa yasumu anhu tatawwu'an, daiman berpuasa, selalu berpuasa sunnah pahalanya untuk orang mati. Wa yudhi anhu daiman, berkurban, menyembelih hewan kurban untuk orang mati, selalu untuk orang mati. Wa yudhi li nafsihi, seandainya dia menyembelih kurban untuk dirinya itu lebih baik. Kullu hadza laisa min amali salaf. Tadi ini penegasan di sini yang kita ingat baik-baik, kata Ibnu Al-Haymin, kullu hadza laisa min amali salaf. semua ini bukan amalan salaf yang dikerjakan orang-orang sekarang ini zaman kita. Wassalafu yahtaduna bihadir rasul alaihi salatu wassalam. Kaum salaf mereka mengikuti hadi, ajaran, petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Wa hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam huwa annahu qala idza mata al-insanu qata 'amalu illa min thalathatin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Sedangkan ajaran, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam adalah Nabi pernah bersabda terkait masalah ini, apabila insan telah meninggal, terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya karena terus dimanfaatkan seperti wakaf dan lainnya, kita lewati penjelasannya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang terus dimanfaatkan sehingga terus mengalir pahalanya. Au waladin salihin yad'u lah, atau anak salih yang senantiasa mendoakannya. Coba lihat, telah dijelaskan bahwa al-waladu min kasbi al-insan, anak itu termasuk jerih payah seseorang, dia penyebab lahirnya anak itu, kemudian dia memeliharanya, memberinya nafkah, mendidiknya sampai menjadi soleh, sehingga pahala anak itu dengan sendirinya sampai kepada orang tuanya, terus mengalir tanpa butuh dia kirimkan, dia hadiahkan, dia berikan dengan sendirinya, karena itu adalah hasil usaha dia. Masuk ke makna ayat walaisa linsani illa ma sa'a, tidak ada pahala bagi seseorang kecuali apa yang telah diamalkannya. Tetapi kita mendapati Nabi di sini ya membimbingkan kepada anak soleh itu agar berdoa untuknya. Coba berdoa untuk orang tuanya, yad'ulah waladan salihan yad'ulah, anak saleh yang berdoa untuknya. Fa arsyada ila du'a ila al-mayyit, maka Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis ini membimbingkan agar anak yang saleh itu mendoakan orang tuanya yang telah meninggal. Ya, inilah yang seharusnya banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Dan setelah kita pelajari bahwa nas Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan doa siapapun sampai manfaatnya kepada mayat jika Allah kabulkan. Ya, doakan siapa saja yang kita ingin doakan, yang kita kenal, yang kita cintai, yang kita harapkan na'am agar diampuni, dirahmati oleh Allah SWT, kita doakan. Ya, meskipun tidak ada hubungan kerabat, dia adalah teman, dia adalah sahabat, ya, baik, dan seterusnya yang telah dijelaskan ini. Jadi itu memang bermanfaat. Jadi jika ingin melakukan sesuatu untuk ayah atau ibu yang telah meninggal, banyak-banyaklah berdoa untuknya. Banyak-banyaklah berdoa untuknya. Agar diampuni, dirahmati dan Allah SWT. Ya. Itu yang dibimbingkan oleh Nabi. Yad'ulah, berdoa untuknya. Lakin, kaunuka kullama sabbahta qult Allahumma ij'al thawabahu li abi li ummi. Akan tetapi keadaanmu setiap kali engkau salat sunnah misalkan, ya, engkau bertasbih, ya, berzikir, kemudian engkau mengatakan ya Allah jadikanlah pahala salat sunnahku ini, pahala zikirku ini untuk ayahku dan ibuku. Wa kullama amilta taqul ij'al thawabahu ila abi ila ummi aw jaddi aw khali aw ammi. Setiap kali engkau beramal, engkau mengatakan ya Allah, pahalanya aku hadiahkan, aku kirimkan untuk ayahku, untuk ibuku, untuk kakekku, untuk pamanku. Fahada ghairu sahih, ini tidak benar, Syekh. Wa anta muhtajun ila al-amali, anda sendiri butuh kepada amal, butuh kepada pahala. Kama hum muhtajuna lil amal, sebagaimana mereka butuh kepada pahala amalan. Fala taj'al amalaka lahum, maka jangan engkau jadikan amalanmu, pahalamu buat mereka. Untuk dirimu sendiri engkau juga butuh. Ij'al lahuma, atau anda merasa sudah cukup amalannya, pahalanya. Saya sudah terlalu banyak ini kelebihan, biar untuk ayah saya, untuk ibu saya, untuk paman saya, untuk pulang-pulang. Saya sudah kelebihan. Sudah tidak butuh lagi. Isyada. Nah, fala tuzakku anfusakum. Yang kalian merekomendasi diri kalian. Jangan main-main. Yang merasa aman, tidak ada jaminan. Ya, kita sangat butuh kepada amal sebanyak-banyaknya. Kita tidak tahu yang mana di antara amalan itu yang diterima oleh Allah, yang pahalanya kita bisa dapat atau tidak. Kita tidak paham. Ya, jangan main-main. Baik. Ij'al lahuma, jadikan buat keduanya ma'arsyadaka ilahi Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa doa. Apa yang dibimbingkan kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu doa. Amal-amalu, adapun amalan, fakhassa bihi nafsaka, adapun amalan pahala, maka khususkanlah itu untukmu sendiri. Ya. Ini. Jadi ini tambih bagi mereka yang mengklaim, oh ada pendapat Imam Ahmad seperti itu. Ya, tapi prakteknya kamu sekarang beda dengan yang dia disebutkan Imam Ahmad. Dan tidak ada contohnya dari salaf yang dilakukan itu. Oleh karena itu, memang yang terbaik ya untuk dipegang dan disampaikan dalam hal ini, dan tampaknya memang lebih kuat, adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, yang telah kami bacakan dari Tafsir Ibnu Katsir. Nah, dan inilah pendapat yang diperjuangkan, ya, yang diperjuangkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz. Nah, pendapat ini yang dinukil dari Imam Ahmad, pendapat yang seperti ini, Pak, mengatakan boleh menghadiahkan pahala kepada orang mati, ini membuka pintu bagi orang-orang yang akan melakukan bid'ah ini dan bid'ah itu. Ya, seperti yang terjadi sekarang, prakteknya sudah bid'ah. Mana contohnya dari salaf seperti itu? Mana contohnya? Ya. Baik. Sedekah ini, sumbangan itu atas nama fulan, fulana, ya, yang telah meninggal. Nah, amal ini dan itu untuk fulan yang telah meninggal. Mana contohnya? Nah, ini dia. Jadi pendapat ini membuka pintu bid'ah. Nah, sehingga tampak sekali bahwa apa yang dinyatakan ini madhab Syafi'i lebih tepat. Ini itu yang akan disampaikan, diperjuangkan oleh Al-Albani rahimahullah. Al-Albani membantah ya secara tegas pendapat ini. Nah, yang mengatakan bisa selain yang datang dalam nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Bahwa itu bisa, jadi dibantah habis-habisan oleh beliau, dan beliau jelaskan bahwa itu membuka pintu bid'ah selebar-lebarnya bagi orang-orang. Nah, kemudian kelanjutan masih dari apa yang tertera dalam suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya sa'i upayanya beramal itu akan dilihat, itu akan dilihat di hari kiamat, akan diperiksa, ya, akan dipisah mana amalan kebajikan dan mana amalan kejelekan, dan akan ditimbang. Sudah dijelaskan ini. Itu majzal jazal aufa, kemudian akan dibalas dengan balasan yang setimpal, yang lengkap, ya. Sudah dijelaskan juga secara lengkap pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Nah, ini yang tertera di mushaf ya kita, dan ini qira'ah yang kita kenal. Di sana dijelaskan dalam kitab, sebagian kitab tafsir, nah, bahwa ada qira'ah yang lain, ada qira'ah wa inna. Ini kan wa anna, di fathah hamzanya. Di sana ada qiraah wa inna ila rabbikal muntaha. Baik. Ana sampaikan ini karena terkait dengan tafsir. Terkait dengan tafsir. Nah. Ya. Yaitu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, apabila dibaca dengan qiraah wa anna ila rabbikal muntaha seperti yang ada di mushaf kita, ini artinya bahwa kalimat ini masih sambungan ayat-ayat sebelumnya yang tertera dalam suhuf Musa dan Ibrahim. Jadi di antara yang tertera dalam kitab Taurat, dalam suhuf lembaran-lembaran kitab Nabi Ibrahim adalah wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka dan seterusnya. Masih kelanjutannya. Adapun jika dibaca wa inna, ya. Ya, tadi itu kenapa masih kelanjutannya? Ya, karena kalimatnya masih sepadan, selaras dengan yang sebelumnya. Nah, alla taziru waziratu wizra ukhra. Kan sudah dijelaskan. Takdirul kalam wa annahu la taziru waziratu wizra ukhra, ya kan? An itu mukhaffafa min al-thaqila. An itu anna annahu anna al-amr anna sya'an la taziru waziratu wizra ukhra. Wa al-laysa juga begitu, yakni wa annahu laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma jazal jazal awfa wa anna ila itu anna. Jadi masih rangkaian apa-apa yang tertera dalam kitab Taurat, suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Jadi wawunya waw ataf yang menggandengkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Terus digandeng dengan waw dan. Tetapi apabila dibaca dengan qiraah yang lainnya itu wa inna akan berubah. Struktur kalimatnya berubah. Yang tadinya anna tiba-tiba menjadi wa inna, bukan anna lagi tapi inna. Hamzahnya di kasrah. Inna itu dalam bahasa Arab ya adalah jumlah musta'nafah. Itu di awal kalimat yang baru yang tidak terkait dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi wawunya sudah bukan waw ataf. Sudah bukan waw yang menggandengkan kalimat sebelumnya dengan ini. Jadi bukan rangkaian. Bukan bagian dari rangkaian kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang tertera dalam suhuf Musa dan Ibrahim. Tapi ini jadi selesai apa yang hendak disampaikan ya dalam surat An-Najm ini dari apa yang tertera dalam suhuf Musa dan Ibrahim sampai pada thumma yujzahul jazal awfa sampai di situ. Ini yang dinukil dari suhuf Musa dan Ibrahim. Kemudian dimulai kalimat yang baru, wawunya waw istinafiyah, jadi tidak diartikan dan, tapi ini permulaan kalimat. Inna sesungguhnya, ini sudah kalimat yang baru. Jadi ini sudah dalam Al-Quran saja, bukan pemberitaan apa yang ada dalam suhuf Musa dan Ibrahim. Itu jika dibaca inna. Tapi yang di mushaf kita kan wa anna dan seterusnya. Berarti ini masih rangkaiannya apa yang ada dalam kitab suhuf Musa dan Ibrahim. Ala kulli hal, semuanya adalah kalam Allah, semuanya adalah firman Allah, ya, baik itu dalam suhuf Musa, Ibrahim maupun dalam Al-Quran. Nah, wa anna ila rabbikal muntaha, dan anna sesungguhnya ila rabbika hanya kepada Rabbmu al-muntaha akhir segalanya. Akhir kehidupan. Ya. Dan tidak ada, yaitu akhir kehidupan yang dimaksud di sini adalah al-ma'ad, al-akhirah. Hari dikembalikannya kehidupan kepada orang-orang yang telah mati, dibangkitkan kembali di akhirat, dan tidak ada kematian setelah itu. Itu perjalanan akhir. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Imma masuk jannah, kekal dalam jannah. Imma ilan nar, imma masuk neraka, kekal dalam neraka. Itu al-muntaha yang dimaksud. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya hanya kepada Rabbmu al-muntaha, puncak, akhir kehidupan setelah dimatikan oleh Allah SWT di dunia ini, masuk dalam alam barzakh, kehidupan alam barzakh, menanti hari kebangkitan. Muntahal hayati, akhir kehidupan adalah dibangkitkan di akhirat, itu puncaknya, dan ditentukan ahlul jannah masuk dalam jannah, ahlul nar masuk dalam nar, penduduk surga masuk dalam surga, penduduk neraka masuk dalam neraka. Kematian diwujudkan dalam bentuk seekor kibas, ya, seekor kibas, kemudian disembelih. Itu jadi kematian diwujudkan dalam bentuk kibas, kemudian disembelih, dan dengan itu tidak ada lagi kematian. Kematian sudah disembelih, artinya tidak ada lagi kematian, sehingga penduduk surga kekal selama-lamanya dalam surga, penduduk neraka kekal selama-lamanya dalam neraka. Ya, yakni orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Adapun ausatul muwahhidin, sudah berkali-kali kita lewati, akidah ahlus sunnah wal jamaah, ausatul muwahhidin, para pelaku dosa dari kalangan para muwahhid yang menauhidkan Allah, kaum muslimin, kaum mukminin yang tetap terjaga tauhidnya, tidak batal tauhidnya, hanya saja melakukan kefasikan besar-besar, meskipun mampir di neraka, diadab di neraka, tetap akan keluar dengan syafaat, bahkan ada yang keluar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang memang penghuninya, ya, neraka diciptakan untuknya, untuk dihuni oleh mereka, itu orang kafir, orang-orang musyrik, ya, dengan berbagai ragamnya orang-orang munafik. Nifaq i'tiqadi maksudnya, kemunafikan yang memang i'tiqad, yakinan, itu kekufuran disembunyikan dalam kalbu. Nah, itu akhir segalanya. Nah, oleh karena itu kesempatan sekarang, selama masih ada kesempatan, ad-dar, darul amal, negeri ini adalah negeri untuk beramal sebanyak-banyaknya. Kumpulkan amalan sebanyak-banyaknya, ya. Kita butuh meskipun amalan kecil. Nah, ya, kita butuh meskipun amalan kecil. Jadi jangan dihadiahkan ke orang. Kembali lagi mengingatkan tadi, ya, jangan seakan sudah dapat jaminan, wah saya sudah banyak amalannya, nah sudah kelebihan, biar saya serahkan saja untuk orang yang sudah mati. Na'udzubillah. Fala tuzakku anfusakum. Ya, muslim mukmin yang sejati adalah mukmin yang mengkhawatirkan amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengkhawatirkan amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap, harus berharap tentunya, karena ibadah itu dibangun di atas pengharapan dan takut. Baina ar-raja wal khauf. Berharap diterima, takut ditolak. Ya. Itu. Ya. Jika terlalu takut sampai kehilangan harapan, nanti putus asa, bahaya. Ya. Harapannya terlalu besar sampai tidak takut, tidak ada perasaan takut ditolak, ya, berarti menjamin dirinya. Nah, saya akan orang-orang itu yang selalu mengirim pahalanya, ya, mengirim pahalanya memberi untuk orang lain, saya akan dia menjamin dirinya sudah kelebihan pahala. Ini bahaya. Nah, jadi kesempatan sekarang mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya yang berkualitas, tentunya itu memenuhi syarat ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan ajaran sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq. Attafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wa la ilaha illa anta.